الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بالإسلام kita lanjutkan pembahasan kita di tertib mabahith usul fiqh. Siapa yang baca ini? Mengkuri ya. Pak Ayub lah, Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. As-sadis al-adillatul mutalabatu fi'a mutalifa fi'a as-sab'u as-sabi' at-ta'alulu wat-tarawibu wat-tarjibu as-samin al-izdihadu wat-taklilu wasana' wasana akidu di kulli wahidin min hadhil mabaa'i baban mustaqillah. Masyaallah ya, tanpa persiapan tapi bacaannya. Baik. Nah ini tertib mabahith usul fiqh. Apa-apa yang kita bahas di dalam usul fiqh. Inilah dia bahasan yang ada di dalam usul fiqh dan inilah tertibnya. Ya, terutama di buku kita ini. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, tashtamil mabahith usulil fiqhi allati sanadrusuha fi hadhihi al-khulasa, ya, terutama di buku kita ini, alal mabahith al-atiya, berdasarkan pembahasan-pembahasan berikut ini. Jadi buku kita ini, ya, pembahasan usul fiqhi di dalam buku kita ini mengandung mengandung pembahasan-pembahasan berikut ini. Pertama, jadi yang akan kita bahas itu adalah al-mabahith al-muta'alliqah bil-alfaz, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan lafaz, ya, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan ucapan, ya, dengan ungkapan ataupun dengan lafaz lah. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui ya, lafaz itu adalah Saya masih ingat lafaz itu adalah suara yang bersandar. Hmm. Suara lafaz itu adalah ayo apa? Apa itu lafaz? Lupa. Itu kalimat. Ya, al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Tabi sawt bil sawt. Suara yang terkandung huruf-huruf hija, ya. Jadi suara yang terkandung huruf-huruf hija itu adalah lafaz. Ya. Immas, imma kalimah, imma jumlah, imma tarkib. Syubhul jumlah, idhafah dan sebagainya, ya semua itu adalah lafaz. Ya, semua itu adalah lafaz. Nah, di sini kita akan membahas ya di poin pertama ini, di tartib yang pertama ini kita akan membahas pembahasan-pembahasan yang terkait dengan lafaz. Yaitu apa? Ya sautun mustamil ala ba'dil hurufil hija. Ya. Ala ba'di hurufil hija, yaitu suara yang terkandung di dalamnya atau sebagian huruf-huruf hija. Kemudian pembahasan yang kedua, al-kitab, al-Quran, kalamullah. Kemudian yang ketiga, sunnah, al-hadith, ya. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas dalam buku kita ini, al-ijma. Kemudian yang kelima yang kita bahas, yang akan kita bahas adalah al-qiyas. Kemudian yang keenam, al-adillah al-mukhtalifah fiha. Seharusnya al-mukhtalifah itu ya. Al-adillatul mukhtalifah fiha. Al-adillatul mukhtalaf ya. Mukhtalaf. Ya, al-adillatul mukhtalafatu fiha. Kemudian, ya, al-mukhtalafatu ya. Kayaknya lebih pas al-mukhtalafatu yang diperselisihkan. Al-adillatul mukhtalafatu fiha. Kemudian yang ketujuh, at-ta'adul wa tarjih, itu yang akan kita bahas ya, judul-judul pembahasan kita ya maksudnya. Kemudian yang kedelapan, al-ijtihad wa taqlid, inilah yang akan kita bahas. Jadi 8 poin ini selesai kita bahas, selesailah pelajaran usul fikih kita. Jadi oh berarti 8, cuma di usul fikih itu cuma 8 poin ini ya. Ya kira-kira mungkin kalau kayak di bahasa Arab itu cuma 3, iya cuma 3 isim fi'il harf. Nah, usul fikih ya cuma ini. Atau bahkan lebih simpel lagi kalau kita simpelkan sebenarnya usul fikih cuma 3 juga. Cuma 3, al-adillatul ijmaliyah. Terus al-adillatul ijmaliyah. Kaifiyatul istifadati min adillatil ijmaliyah. Kemudian ma'arul mustafid. Tiga itu al-adillatul ijmaliyah. Ya, maksudnya ma'rifatu ala adillatil ijmaliyah. Kemudian apa? Kaifiyatul istifadah minal adillatil ijmaliyah. Yang ketiga al-istihalul mustafid. Itu yang kita pelajari dalam usul fiqh. Ya, secara terperincinya itu secara garis besar. Adapun secara terperincinya, maka untuk di buku ini ya, maka dia katakan terdapat 8 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu terkait dengan lafaz, pembahasan yang kedua adalah al-kitab. Maksudnya ini khitabus syara ya. Ini maksudnya adalah khitabus syara ataupun khitabullah yang terdapat di dalam syariat ya, yaitu al-kitab, kemudian as-sunnah, kemudian al-ijma, kemudian al-qiyas. Nah, kemudian yang terakhir dalil-dalil yang masih diperselisihkan di dalamnya ya, apa saja itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketujuh, at-ta'adul wa tarjih. Kemudian yang kedelapan, al-ijtihad wa tarbid. Inilah yang tertib pembahasan yang terdapat di dalam usul fiqih, terutama di dalam buku kita ini al-khulasah yang akan kita pelajari. Wa sana'qidu li kulli wahidin min hadhihi al-mabahith baban mustaqillan. Kita pun akan membuatkan bagi masing-masing bagi masing-masing dari pembahasan-pembahasan tersebut itu babnya tersendiri. Nah, demikian. Ya, oke, kita masuk. Al-babul awal fil mabahisil mutallaqati. Mutallaqati bi al-fil al-fal. Iya. Wa yastamilu hadzal bab. Wa yastamilu hadzal bab. Ala adadi minal usuli. Kenapa enggak ditanwin? Iya. Kenapa enggak ditanwin, Pak? Ada di sini. Iya. Ada adadin minal usuli. Iya. Al-ula. Al-haqiqatu wal mazal. Fasl, fasl, fasl. Fasl. Berarti kan al-faslul awal, berarti al-awwal bukan al-ula. Itu iya, Ustaz. Apanya? Iya. Minal fusul, fusul kan iya, tapi oh, waktu kita bilang fasal yang pertama berarti kan al-faslul awal. Al-faslul awal. Iya. Al-haqiqatu wal mazalan. Al-faslus sani, al-mantuhu wal maqum. Al-faslus salis. Atasnya. Ya, terus. Al-awamiru wan nawahi. Iya. Al-faslur rabi. Al-umum wal khusus. Iya. Al-faslus khamis. Al-khamis. Khamis. Al-mutlaqu wal muqayyad. As-sittah. As-sadis. As-sadis. Iya. Al-faslus sadis. Al-muzmal wal mubin. Wal mubayyin. Mubayyin wal mubayyin. Wal mubayyin. Al-faslus as-sab. Sabi'ah. Az-zahiru wal muawwalu. Al-fasu samin An-nasihu wal-mansuhu Wal-mansuhu Wahadil ma'bahisu Kama tata'allaku Bil-Qur'ani karim Tata'allaku bis-sunnati aydan Wabikulli ma'huwa Kama tata'allaka bisa juga ya dibaca sebagai fi'il mudhari. Iya, silakan. Jadi terus tata'allaku bis-sunnat. Tata'allaku bis-sunnati aydan Wabikulli ma huwa qa'imun 'ala al-lughati. Baik. Nah, kemudian al-babul awwal. Ya, kita akan bahas bab yang pertama. Karena tadi kan dikatakan apa? Ada 8 bab ya. Jadi sebelumnya kita sudah katakan ada 8 bab di sana terkait tertib mabahith usul fiqih yang janji penulis di sini dia akan mengadakan ya masing-masing dari setiap pembahasan tersebut itu babnya tersendiri. Nah, maka kita mulailah dari bab yang pertama yaitu tadi al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan lafaz. Nah, maka di sini kata Syekh, wa yashtamilu hadzal bab ala adadin minal fusuli. Bab ini terkandung bermacam fasal, ya, terkandung atas beberapa macam fasal, atas beberapa beberapa fasal gitu, terkandung atas beberapa fasal. Dan fasal-fasal tersebut adalah pertama al-haqiqah wal majaz. Fasal kedua al-mantuq wal mafhum. Fasal ketiga al-awamir wan nawahi. Keempat al-umum wal khusus. Kelima al-mutlaq wal muqayyad. Keenam al-mujmal wal mubayyin. Ketujuh al-zahir wal muawwal. Kedelapan an-nasikh wal mansukh. Jadi untuk yang bab pertama ini ternyata ada 8 fasal. Jadi berarti 8 tambah 8 ya. Tapi lu belum tahu lagi nanti tuh yang masing-masing bab tadi ya. Jadi untuk satu bab ini ada 8 fasal. Ya, untuk satu bab ini ada 8 pasal. Jadi kan tadi kita katakan ada 8 bab ya. Terkait tertib pembahasan usul fiqih itu ada 8 bab. Nah, masing-masing bab dia akan membuatkan babnya tersendiri. Masing-masing pembahasan dia akan bikinkan babnya tersendiri. Nah, kemudian bab yang pertamanya adalah al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Nah, untuk bab yang pertama ini kata penulis di dalamnya terkandung beberapa fasal. Ya, di dalamnya terkandung beberapa fasal. Nah, yang fasal-fasal tersebut adalah al-haqiqah wal majaz, al-mantuq wal mafhum dan seterusnya. Ya, yang intinya ada 8 fasal pula. Wa hadhihi al-mabahith kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim, tata'allaqu bis sunnati aydhan. Wa bi kulli ma huwa qa'im 'ala al-lughah. Dan pembahasan-pembahasan ini ya, seperti apa-apa yang terkait dengan dengan Al-Qur'an Karim, begitu juga terkait dengan sunnah dan wabikulli ma huwa qa'im ala al-lughah, dan dengan setiap apa-apa yang tegak di atas bahasa, ya maksudnya ya tertunaikan, ya tegak di atas bahasa, berdiri di atas bahasa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ya, karena memang terkait dengan alfaz ya. Baik, kita mulai dari al-faslul awal yaitu al-haqiqah wal majaz. Benar. Ya, silakan. Al-faslul awal bil haqiqah wal majaz. Yang fasihul kalam al-arabi min haythiyati kasiratin ila aqsami katsira. Min haythiyati. Min haythiyati. Min haythiyati kasiratin ila aqsami katsira. Aksamin kathiratin. Aksamin kathiratin. Yu'rafu hal mar'u. Ya'rifu hal mar'u. Ya'rifu hal mar'u bi dirasati kutubil lughati wa ulumiha. Wa min ahammi hadhihi aksamil haqiqati wal madazi. ومن أقسام هذه الأقسام ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز الحقيقة هي استعمال اللفظ بما وضع له بما وضع له بما وضع له والمجاز هو استعمال اللغة Nah, fasal yang pertama yang kita bahas di sini adalah al-haqiqah wal majaz. Ketahuilah ikhwah, pembahasan kita ini al-haqiqah wal majaz ini pembahasan yang terkait dengan alfaz. Ya, pembahasan yang terkait dengan lafaz. Ya, singkatnya pembahasan yang terkait dengan lafaz itu tadi kita katakan ada 8 fasal. Nah, kita bahas yang fasal pertamanya dimulai dengan al-haqiqah wal majaz. Jadi fasal ini adalah fasal yang terkait dengan pembahasan lafaz. Yang qasimul kalamul arabi min haythiyatin kathiratin ila aqsamin kathiratin. Bahasa orang Arab itu dari sisi apa, dari beberapa sisi. Bahasa orang Arab itu dari beberapa sisi terbagi kepada beberapa macam, ya, beberapa bahagian. Jika ditinjau dari beberapa sisi, ya, ditinjau dari beberapa sisi. Jadi bahasa orang Arab itu ditinjau dari beberapa sisi, itu terbagi kepada beberapa bahagian. Ya, terbagi kepada beberapa bahagian. Ya'rifu hal mar'u bi dirasati kutubil lughati wa 'ulumiha. Seseorang bisa mengetahuinya dengan mempelajari kitab-kitab bahasa dan ilmu-ilmunya. Dengan kita apa mempelajari kitab-kitab bahasa dan ulumnya, ya, ulumul lughah, ilmu-ilmu bahasa. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan yang dikatakan tadi, yaitu apa, ungkapan orang Arab, ya, ditinjau dari beberapa sisi itu terbagi kepada beberapa bahagian. Yang seseorang bisa mengetahuinya dengan mempelajari kutubul lughah, ya, kitab-kitab bahasa dan ulumul lughah, ilmu-ilmu bahasa. Wa min ahammi hadhil aqsam. Nah, tadi kan kita katakan bahwasanya ungkapan apa bahasanya orang Arab itu, ya, ditinjau dari beberapa sisi terbagi kepada beberapa bahagian. Maka Syekh katakan wa min ahammi hadhil aqsam, yang terpenting dari pembahagian-pembahagian tersebut, ya, karena tadi ada banyak pembahagian, yang terpentingnya, di antara yang terpentingnya, karena ada min di sini, di antara yang terpentingnya adalah pembahagian ungkapan orang Arab kepada hakikah dan majaz, ya, al-haqiqah wal majaz. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Loh, ini belajar bahasa Arab atau belajar usul fiqih? Ya, seperti yang sudah dikatakan kemarin, ya, karena sebenarnya para sahabat itu memahami nas itu karena apa? Penguasaan mereka terhadap bahasa Arab. Jadi oleh karena itu ketika kita belajar usul fiqih juga ada nyangkut-nyangkutnya ke sana, ya. Secara enggak langsung bahkan tidak sedikit terkait dengan bahasa Arab untuk pembahasan usul fiqih ini sendiri. Baik, jadi kita bahas satu persatu tentang al-haqiqah wal majaz ini. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, "Al-haqiqatu hiya isti'malul lafz fi ma wudi'a laha, fi ma wudi'a lahu." Hakikat itu adalah menggunakan sebuah lafaz, ya. Tadi kita sudah katakan lafaz itu adalah suara yang terkandung di dalamnya huruf hijaz, ya, sebahagian huruf hijaiyah. Nah, jadi hakikah adalah penggunaan sebuah lafaz, ya, penggunaan lafaz pada apa dia dibuat. Jadi kita menggunakan sebuah lafaz untuk apa dia dibuat, gitu loh. Fi mawdhi'ala. Untuk apa dia diletakkan? Jadi lafaz tersebut ya, digunakan pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuknya. Ya, pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Ya, misal ini benda ini ya. Kemudian benda ini kita bikinkan lafaz untuknya, yaitu handphone, kan gitu ya. Nah, memang penamaan. Iya, jadi memang penggunaan kata handphone ya, itu digunakan untuk benda ini, ya, dibuat untuk benda ini. Nah, maka kata handphone ketika kita maknakan ke benda ini yang memang aslinya handphone itu dibuat, lafaz tersebut dibuat memang untuk diguna apa untuk benda ini, kan gitu ya. Maka itu namanya hakikah. Ya, ketika kata handphone itu kita apa namanya ya, kita maknai kemari, kita gunakan yang memang dia dibuatkan untuk benda tersebut, maka itu namanya hakikah. Jadi saya ulangi, fal haqiqatu hiya isti'malul lafzi fi ma wudi'a lah. Hakikah itu adalah kita menggunakan lafaz, ya, kita menggunakan suatu lafaz, ya, misalkan handphone tadi, ya, atau papan tulis, ya, kita menggunakan sebuah lafaz yang lafaz tersebut memang dibuat untuk benda tersebut. Untuk benda ini, ya, papan tulis. Papan tulis memang kalimat papan tulis kan kita buat untuk benda ini. Kan gitu ya. Nah, lalu pun kita menggunakan kalimat papan tulis itu sesuai dengan apa adanya gitu loh. Ya. Saya menulis di atas papan tulis umpama. Ya, kalimat papan tulis di situ memang maknanya ya yang ini gitu, yang memang dia dibuatkan untuk benda tersebut. Jadi fi ma wudi'ala. Ya. Kita gunakan lafaz itu pada sesuatu yang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Bisa dipahami ini? Bisa, bisa. Kalau perumpamaan ini berarti padahal namanya HP semuanya tuh yang tangan memegang kan gitu. Telepon biasa, handphone. Yeah. Ya, telepon yang begini dulu itu kan. Iya, iya, iya, betul. Ya itu ya, ya bisa disebut handphone juga, tapi handphone yang dibilang ini. Iya. Yeah. Jadi memang penggunaannya kemari kan gitu ya. Bukan yang telepon tangan itu. Oh, yeah. Ya, atau misalkan lagi misalkan lain adalah pintu umpama ya, atau meja kan gitu ya. Yang memang meja itu, kalimat meja tadi, lafaz meja itu memang dibuatkan untuk benda ini. Kan, mau bulat, mau panjang, ya, mau lonjong. Memang dibuatkan untuk benda tersebut. Nah, kemudian kita pun menggunakan kalimat meja itu sesuai dengan apa tujuan kalimat itu, kemana kalimat itu diarahkan gitu. Ke benda apa kalimat itu diarahkan. Intinya isti'malul lafaz, penggunaan lafaz, ya, penggunaan lafaz tersebut pada sesuatu yang memang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Sementara majaz, isti'malul lafaz fi ghairi ma wudi'ala. Iya. Menggunakan lafaz tersebut, ya, masih dengan lafaz yang sama ini, masih dengan lafaz yang sama, ya. Menggunakan lafaz tersebut pada selain sesuatu yang apa, pada selain sesuatu yang dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Ya, artinya apa? Kita gunakan pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Cuma di sini tidaknya di luar ya, fi ghair ya. Jadi ya fi ma ya, kalau di bahasa Indonesia kan begini ya, fi ma apa namanya? Apa? Wada'a yada'u. Ya, fima la yadau lahu, gitu ya. Fima la yadau lahu. Ya, mungkin itu lebih bisa ataupun lebih mudah untuk dipahami. Fima la yadau lahu, pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Jadi misalkan tadi papan tulis atau meja, meja itu kan dibuatkan untuk benda ini. Nah, kemudian kita gunakan lafaz meja itu ya untuk benda tersebut. Ya, untuk benda tersebut. Nah, itu namanya hakikah. Nah, kemudian adapun majaz, kita menggunakan meja tadi untuk bukan benda tadi gitu loh. Ya, kita gunakan meja tadi untuk yang lain gitu loh. Nah, itu namanya majaz. Nah, singkatnya secara garis besar ataupun definisi daripada hakikah adalah menggunakan lafaz tersebut pada sesuatu yang dibuatkan untuknya. Sementara majaz menggunakan lafaz tersebut pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuknya, ataupun pada selain sesuatu yang dibuatkan untuknya, pada selain ya, selain ataupun tidak pada selain sesuatu yang dibuatkan untuknya. Tapi kalau kayak begini mungkin takutnya salah paham ya, lebih baik fi malai kalau dalam bahasa Indonesia ghairnya kita kita letakkan di belakang, jadi pada sesuatu fi ma gitu ya, pada sesuatu ya fi malai ya ta'ala, jadi pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu itu. Itu mungkin lebih bisa dipahami dalam bahasa kita. Namun dalam bahasa Arab ini biasa saja. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa fi ghairi ma wudi'alah, itu artinya lawan dari fi ma wudi'alah. Dan ini lebih enak ya, karena di atas kan sudah fi ma wudi'alah, fi ghairi ma wudi'alah. Baik. Kira-kira jelas? Lanjutkan. Wa misalu dzalik annal araba wa da'u kalimatan al-asadu wadu'u kalimat al-asad, wadu'u kalimat al-asad lil hayawani al-muqtarisul ma'rufu al-muqtarisul ma'rufi fa'idha ista'malna hadil lab zota bihi. Fakulna hina manaro hajal hayawanu al-muqtaris naro hajal hayawana naro hajal hayawana al-muqtarisa haja asadun fahaja isti'malu haqiqi di kalimatil asadi li'annaha isti'malat li'annaha isti'malat fi ma wado'at lahu li'annaha stu'milat fi ma wado'at lahu fi ma wudi'at lahu. Baik. Nah, wa misalu dzalika, contoh dari hal tersebut ya, dari definisi yang sudah kita sudah dibawakan oleh muallif, bahwasannya orang Arab meletakkan ataupun membuat kalimah asad ya, ataupun meletakkan kalimah asad untuk hewan yang buas yang ma'ruf itu yang kita kenali bersama ya, yang kita ketahui bersama ya. Jadi asad, kalimah asad ataupun kata asad itu oleh orang Arab mereka buatkan atau mereka letakkan untuk sebuah hewan ya, untuk hewan buas yang kita ketahui bersama apa hewan itu gitu loh. Ya jadi intinya asad itu untuk nama benda tadilah ya, nama hewan tadi. Nah, fa idza istamalna hadhihi al-lafza fihi, kalau kita gunakan lafaz ini padanya ya, pada benda tadi yaitu hewan muftaris al-ma'ruf tadi yang kita ketahui bersama tadi ya, tentang hewan buas ini. Nah, jika kita gunakan kalimat asad ini ya, jika kita gunakan kalimat asad ini pada benda tersebut ya, pada hewan tadi, faqulna hinama nara hadzal hayawan al-muftaris hadza asadun fa hadza isti'malun haqiqiyyun li kalimatil asad. Lalu pun kita mengatakan fa yang pertama ini bukan fa jawabnya ya, jadi ini belum, ini masih alfaf. Jadi apabila, karena kan tadi ada apabila kita menggunakan lafaz tersebut pada benda tersebut, apabila kita menggunakan lafaz tersebut pada benda tersebut, lalu kita pun mengatakan ketika kita melihat hewan buas tadi ini adalah singa ya, ini adalah singa. Nah, maka ini penggunaan secara hakikat. Nah, maka ini penggunaan secara hakikat bagi kalimah asad. Kenapa? Li'annaha stu'milat fi ma wudi'at laha. Fi ma wudi'at lahu. Karena kalimah asad tadi ya, maksudnya ya, kalimah asad tersebut ya, karena dia kita gunakan ataupun karena dia digunakan pada sesuatu yang dia dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Paham di sini? Jadi artinya itu kita gunakan secara hakikat. Hadza asadun. yang mana arah kita kepada binatang buas yang kita ketahui bersama tadi. Nah, ini kita penggunaan kita terhadap kalimat asad tadi itu penggunaan secara hakikat. Nah, istimarun hakikiyun. Ya, penggunaan yang bersifat hakikat. Nah, demikian untuk kalimat asad tersebut. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, lanjutkan. Wa ma yastamalna hadhil lafzu. Hadhil lafzata. Hadhil lafzata fi ghairi mawdi'at lahu. Wa huwa al-hayawanul muktarisu. Muktarisi ya? Iya. Enggak. Wa huwa al-muktarisu. Bi anna ra'ayna. Bi anna ra'ayna. Bi anna. Bi anna ra'ayna. Rajulan suja'an. Fakulna haja asadu fahaja isti'malu majaziun li'annana isti'malna al-kalimata fi ghairi mawdi'at lahu. Baik, nah. Dan adapun apabila kita gunakan lafaz tersebut, ya masih tetap lafaz yang sama, yaitu lafaz asad tadi, ya, lafaz asad tersebut. Dan adapun jika asad bahasa Indonesianya singa ya. Dan apapun dan adapun jika kita gunakan lafaz singa tadi ya, pada selain pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk sesuatu tersebut ya, atau untuk benda tadi, untuk al-haywan muftaris ya, wa huwal haywan al-muftaris. Jadi kita gunakan kalimat singa ini pada sesuatu yang tidak dibuatkan untuk benda tersebut ya, pada untuk sesuatu itu, yaitu si hewan muftaris tadi. Bi an ra'ayna rajulan, di mana ketika kita melihat seorang laki-laki pemberani syuja'an ya, lalu kita pun mengatakan hadza asadun, ini adalah singa. Di mana kata singa tidak kita peruntukkan untuk untuk yang sebenarnya, untuk apa dia dibuat, di mana kan kita tahu tadi benda kalimat ini dibuat untuk hewan yang buas kan itu yang kita ketahui bersama. Namun di sini justru ketika kita melihat seorang lelaki yang pemberani, kita katakan ini adalah singa. Ya, ini adalah singa. Nah, maka ini namanya isti'malun majaziyun. Fa hadza isti'malun majaziyun. Ini namanya penggunaan yang bersifat majazi. Ya, bukan penggunaan yang bersifat hakikat. Karena nasta'malna al-kalimata fi ghairi ma wudi'at lah. Karena di sini kita menggunakan kalimat tersebut, yaitu kalimat singa tadi, pada sesuatu yang bukan dibuatkan untuk sesuatu tersebut. Jelas ya? Baik. Sekarang lanjut ke aqsamul haqiqah. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu definisi haqiqah dan apa itu definisi majaz, lalu memberikan contohnya untuk menambahkan pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian hakikat. Jadi hakikat terbagi-bagi lagi. Ya, semakin panjang pembahasannya. Cabang-cabang. Beranak pinak ya. Baik, lanjutkan, Pak. Aqsamul haqiqatu. Heeh. Wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsamin. Lughawiyatin wa urfiyatin wa syar'iyatin. Masyaallah. Nah, adapun pembahagian hakikat itu terbagi kepada tiga bahagian. Hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syar'iyah. Nah, jadi hakikat terbagi lagi kepada tiga bahagian, hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syar'iyah. Baik, lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Qismul awal. Al-haqiqatul lugawiyah. Wahiyya al-mustafadatu min wudi'al lugati. Min wada'il lugati. Iya. Kal asadil maudu'u maudu'in lil hayawanil muktarisi. Nah. Terus. Ya, terus terus ya, Pak. Habiskan aja. Waddabbati. Waddabbati. Waddabbati. Al maudu'u li. Waddabbati. Kenapa ti? Oh iya. Waddabbati. Al maudu'u li kulli ma yadubu. Ma yadubu ya. Ma yadubu. Baknya musyaddadah. Baknya musyaddadah, Pak. Iya. Ma gitu kan? Bukan, baknya. Ma yadubbu. Haha. Ma yadubbu. Alal ardi min insanin. Wa tayrin. Wa jahifatin. Iya. Wal hayawanati allati tamshi ala arba'in. Wa minhu qauluhu ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin min mimma'in. Wa minhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala izlaini wa minhum may yamshi ala arba'. Baik. Nah, yang pertama, ya, karena tadi kita katakan bahwa haqiqah itu terbagi kepada tiga bahagian, lughawiyah, urfiyah, dan syar'iyyah. Maka apa yang dimaksud dengan al-haqiqatul lughawiyah? Jawaban adapun pengertian musannif di sini adalah al-mustafadatu min wad'il lughah. Yang memang apa namanya? Ya, yang diistifadah ataupun yang di yang diambil faedahnya, yang diambil faedahnya dari peletakan bahasa, dari maksud si bahasa. Seperti singa yang dibuatkan ataupun diletakkan untuk hewan yang buas. Jadi maka kalimat singa, maka ini disebut dengan haqiqah lughawiyah. Ya, ketika kita menggunakan kata singa ataupun asad, maka ini disebut dengan haqiqah lughawiyah. Kenapa? Mustafadatu min wad'il lughah. Ya, mustafadatu min wad'il lughah. Yang apa namanya, diambil faedahnya dari peletakan bahasa. Kenapa? Karena asad itu dibuat untuk hewan yang muftaris tadi, memang kan gitu. Wadabah. Iya, ini memang cocoknya lebih cocoknya wadabati ya. Jadi kal asadi al-mawdu' lil hayawanil muftaris wadabati. Al-mawdu' li kulli ma yadubbu 'ala al-ard. Jadi wadabati. Ya, dan seperti adaba. Ya, kalimat adaba. Ya, saya pun enggak tahu ya ini kalimat adaba ini apa dalam bahasa Indonesianya. Ya. Yang jelas adaba itu adalah ya, kata adaba itu ya apa yang paling mendekati ataupun padanannya dalam bahasa Indonesia saya juga enggak tahu. Ya, apa padanan untuk adabah di dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin sejenis makhluk mungkin begitu ya. Enggak, soalnya di sini lihat di sini ya. Pengertian yang dikatakan oleh muallif ya. Adabah al-mawdu' li kulli ma yadubbu 'alal ard. Ya li kulli ma yadubbu 'alal ard. Ini adabah. Dabah itu adalah suatu lafaz yang memang dibuatkan ataupun diletakkan oleh orang Arab untuk setiap apa-apa yang berjalan di atas bumi. Likul lima yadubu alal ard. Min insani wa min tayrin wa min zahifatin wal hayawanat allati tamshi ala arba. Jadi ya semuanya. Jadi pokoknya sesuatu yang berjalan di atas bumi. Entah itu berupa manusia, entah itu berupa burung, entah itu berupa binatang melata, ya apa, berupa sesuatu yang merayap, kan gitu. Dan hewan-hewan yang berjalan di atas, entah itu berupa hewan-hewan yang berjalan di atas empat kaki. Jadi intinya itu semua adalah dabbah. Ya, likul lima yadubu alal ard. Ini kata Syekh di sini ya, terlepas dari kita setuju atau enggak setuju, silakan lihat di mu'jam-mu'jam Arab. Ya, apa makna dabbah yang sebenarnya? Ya, namun Syekh bilang di sini al-dabah adalah likul lima yadubu alal ard. Ya, likul lima yadubu alal ard. Min insanin wa tayrin wa zahifatin wal hayawan wal hayawanat allati tamshi ala arba. Namun untuk memperkuat statement dia ini, dia bawakan dalil malahan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhu qauluhu ta'ala. Ya, bukti akan hal tersebut ya, bukti bahwa definisiku ini ya seperti yang kukatakan kan ya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Fa minhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba. Berarti benar ketika dia katakan apa, min insanin. Ya enggak tahu ya apakah benar atau tidak, enggak tahu ya. Karena memang di sini pun firman Allah mengatakan wa minhum may yamshi ala rijlaini. Ya, wa minhum may yamshi ala rijlaini. Jadi intinya Allah katakan di sini, Allah menggunakan kata dabba, wallahu khalaqa kulla dabba. Dan Allah telah menciptakan seluruh dabbah dari air. Ya, dan Allah telah menciptakan seluruh dabbah dari air. Faminhum, maka di antara mereka ada yang berjalan di atas perut, ada pula yang berjalan dengan kaki, ya maksudnya ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kedua kaki, ada pula yang berjalan dengan empat kaki. Kan gitu. Perut ular mazhab. Ya, begitulah berarti kan gitu ya. Intinya ya apalah itu dia, yang penting berjalan di atas perut, berjalan di atas dua kaki, berjalan di atas empat kaki. Nah, ini namanya dabbah. Ya, ini namanya dabbah. Apakah bisa ini kita definisikan berarti ad-dabbah likul lima yadub berdasarkan firman Allah ini? Berarti dabbah adalah likul lima yadubu alal ard min insanin wa tayrin wa za'a wa zaha'a wa zahifatin wal hayawanat allati tamshi ala arba. Ya, cobalah pastikan lagi ya. Karena memang di sini pun sebenarnya ungkapan apa ungkapan Allah enggak sejelas ini juga ya, dengan mengatakan min insanin wa tayrin dan sebagainya. Ya, tapi dia berdalih dengan dalil ini. Ya, untuk pengertiannya dia tadi ya. Tayrin itu maknanya apa? Tayr burung. Oh, burung. Ya. Jadi burung termasuk juga yang terbang ya berarti. Ya, di sini kul, di likul lima yadubu alal alal al. Ya, seluruh yang iya, seluruh yang berada di atas bumi ya, yang berjalan di atas bumi. Gitu ya. Iya. Burung termasuk. Nah, itu dikatakan dabba. Burung sama. Alardi. Ya, singkatnya bukti bahwa dabbah itu maknanya adalah itu kan gitu ya. Bukti dabbah maknanya dari itu adalah wallahu di sini menggunakan firman Allah wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batni wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba. Wallahu a'lam. Nah, tapi ini kita pembahasannya kembali lagi kepada topik pembahasan yaitu tentang masalah al-haqiqatul lughawiyah, di mana memang untuk mengetahui apakah apa tentang masalah al-haqiqatul lughawiyah ya kita tinggal kembali kepada mu'jam-mu'jamnya mu'jam-mu'jam bahasa Arab. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya, ini kita hanya ngebahas tentang hakikat dan majaz saja, ini belum terlalu mendalam ya. Tapi lanjutkan. Ismu sani. Al-haqiqatul urfiyati. Urfiyatu. Urfiyatu. Wa hiyal mustafadatu minal mustafadatu minal urfi. Katahsisi kalimatid dabbati bijawatil arba. Min hisonin wa himarin wa ghairi dzalik. Duna ghairi hima. Duna ghairi. Oh iya. Duna ghairi. Mimma dzakarnahu fiha fil haqiqatil lughawiyyati. Nah, ini dia. Nah, kalau bagi kita yang enggak percaya, ah, biasanya dabba itu terkait dengan binatang kok kan gitu. Maka di sini dia al-haqiqatul urfiyyah. Ya, apa yang dimaksud dengan definisi al-haqiqatul urfiyyah? Urf itu kebiasaan ya, ya bahasa Indonesia kebiasaannya. Al-haqiqatul urfiyyah. Masih tetap hakikat tapi hakikat uruf. Ya, kalau tadi hakikat bahasa, hakikat secara bahasa. Nah, ini hakikat secara uruf. Apa yang dimaksud dengan hakikat secara uruf? Wa hiyal mustafadatu minal urf. Ya. Yang ifadahnya diambil dari huruf. Ya. Ifadahnya diambil dari kebiasaan, dari uruf, urufnya kita. Kataksis kalimatid dabbah bidawatil arba. Nah, ini uruf. Nah, jadi di sini semakin kuatlah bisa jadi benar apa yang dinyatakan oleh Syekh di atas, ada bahlikul lima yadubu alal ard. Enggak harus empat kaki. Kenapa? Ya, apalagi diperkuat dengan firman Allah, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Faminhum man yamshi 'ala batni wa minhum man yamshi 'ala rijlain. Ada yang bahkan jalannya pakai perut lagi. Ya, bukan pakai empat kaki tapi pakai perut. Ada yang pakai dua kaki, ada yang pakai empat kaki. Nah, sementara hakikat urfiyah ya menyatakan bahwa dabbah ditakhsis, ya dikhususkan, bahwa dabbah itu hanya terkhusus pada zat-zat yang empat, yang punya empat kaki, bidawatil arba, ya yang memiliki empat kaki. Jadi katakhsis kalimat dabbah bidawatil arba, seperti mengkhususkan kata dabbah untuk sesuatu yang memiliki empat kaki. Min haisanin, entah berupa kuda ya, wahimarin, keledai, wa ghairi dzalika, atau sebagainya. Duna ghairiha. Tidak untuk selainnya. Ya, tidak untuk selainnya. Maksudnya tidak untuk selain apa? Dzawatil arba. Ya, tidak untuk selain dzawatil arba. Mimma dzakarnahu fiha, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tentang adabah tersebut fil haqiqatil lughawiyah, di mana bisa untuk selain dzawatil arba. Kan gitu. Nah, jadi secara hakikah lughawiyah dabah termasuklah tayr, termasuklah zahifah, termasuklah ular tadi, kan gitu ya. Sementara kalau hakikah urfiyah, dabah hanya yang dzawatul arba. Ya, mungkin ini sama seperti ungkapan hayawan. Hayawan secara hakikah lughawiyah ya kita hayawan. Makanya kan ada di dalam ilmu mantik, ya, di dalam ilmu mantik itu ada nanti ada ungkapan yang di sana, ungkapannya yang begini, al insanu hayawanun natik, kan gitu ya. Nah, jadi secara hakikat lughawiyah manusia hayawan, tapi secara hakikat urfiyah hayawan adalah selain daripada manusia atau yang tidak berakal, kan gitu kan. Hayawan adalah selain yang tidak berakal. Nah, demikian. Tapi masih tetap hakikah, ya. Hakikah, jadi oleh karena itulah hakikah terbagi kepada tiga. Hakikah urfiyah, hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah. Nah, sekarang kita bahas yang satunya lagi, hakikah syar'iyah. Qismu tsalits. Al-haqiqatu syar'iyyatu. Wa hiya al-mustafadatu minasy-syar'. Ka kalimatish sholati. Fa innaha maudu'atun fil lughati li kulli du'ain. Illa anna syar'a khassaha bil ibadatil ma'rufati al-mukhtatimati bitaslimi wa kasiyami al-mawdu'i fil lughati li kulli imsakin imsakin wa khassahu Asyar'u bil ibadatil ma'rufati al mafruḍati fi Ramadani. Nah, kemudian al-haqiqatu syar'iyyah wa hiya al-mustafadatu min asy-syara'. Adapun yang dimaksud dengan al-haqiqatu syar'iyyah yang istifadahnya diambil dari syara'. Ya. Yang ifadahnya diambil dari syara'. Jadi istifadah dari syara' itu adalah sesuatu yang istifadah, yang diistifadah dari syara'. Kalau tadi al-haqiqatul lughawiyah yaitu yang diistifadah dari peletakan kemudian lughah, ya, peletakan bahasa. Al-haqiqatul urfiyah yaitu yang diistifadah dari 'uruf, sementara al-haqiqah syar'iyyah yaitu yang diistifadah dari syariat. Apa contohnya yang diistifadah dari syariat? Seperti kata salat. Ya, seperti kata salat. Fa innaha mawdu'ah. Ya, kalau di sini benar ya, fa innaha mawdu'ah. Sementara tadi waddaba al-mawdu', ya seharusnya waddabatil mawdu'ati li kulli ma yadubbu 'alal ard. Ya, tapi biasalah ya. Baik. Nah, kalau yang di sini ya ka shalah, fa innaha mawdu'ah fil lughati li kulli du'ain. Kalau misalkan dia kita bawakan ke al-haqiqatul lughawiyah, maka kata salat itu untuk seluruh doa. Karena sholat memang dibuat, ya, kalimat tersebut dibuat untuk jenis perbuatan itu, yaitu jenis perbuatan memohon, ya, permohonan ataupun berdoa gitu ya. Itulah hakikatul lughawiyah, ya, untuk kata sholat. Namun ya, illa anna syar'a, namun syariat mengkhususkannya bil ibadatil ma'rufah, ya, untuk peribadatan tertentu. Ya, untuk ritual tertentu. Ya, syariat mengkhususkannya untuk ritual tertentu. Apa tuh ritual tertentu tersebut? Al-muftatihati bit-takbir, al-mukhtatimati bit-taslim. Ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Waqasiyami, dan begitu juga contoh lain adalah puasa. Ya, asyam, contoh lain adalah asyam. Al-mawdu'u fil lughati likulli imsakin. Itulah kata siam. Yaitu apa? Yang dibuatkan, yang kalimat ataupun kata siam itu dibuat di dalam bahasa dibuat untuk setiap yang namanya menahan. Ya, untuk setiap yang namanya menahan itu siam. Jadi walaupun dia nahannya malam hari ya itu siam namanya. Kan gitu. Ya, walaupun nahannya malam hari ya siam namanya. Iya. Ya, karena dia menahan imsak. Wa khassahu syar'u, namun syariat mengkhususkannya bil ibadatil ma'rufatil mafruḍah fi Ramadan. Ya, tapi syariat mengkhususkannya pada sebuah ritual yang ma'ruf, ya, ritual yang sama-sama kita ketahui yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Nah, itulah yang namanya siam. Ya, atau yang dilakukan pada siang hari. Nah, demikian. Ya, ini namanya al-haqiqatus syar'iyyah. Jadi dalam masalah pembahasan hakikatus syariah ini, seperti sholat itu, kalau untuk bahasanya diambil lagi, dia bisa ke doa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah khassah syari'. Iya, jadi khassah syari, syariat mengkhususkannya. Ya. Oleh karena itulah definisi dari al-haqiqatus syariah, al-mustafadatu minas syara. Al-mustafadatu minas syara. Jadi ada al-mustafadatu min wad'il dughah, ada al-mustafadatu min al-urf, ada al-mustafadatu min al-syara. Kan ya? Demikian. Ya, saya pikir mudah untuk difahami ya terkait hal ini. Ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan aja. Ya. Baik, jika enggak kita lanjutkan masuk ke aqsamul majaz. Ya, jadi ternyata majaz juga punya qism. Aqsamul majazi. Yang qasimul mazazi, yang mazazu ila mazazin wa mursal, ila majazin mursalin wa majazin aqliyin. Pal mazajul mursalu huwa kalimatun isti'malat fi ghairi ma'naha kalimatun istu'milat. Kalau mau digabung, huwa kalimatun istu'milat. Kalimatunis tu'milat. Oh iya, ada tanwinnya. Kalimatunis tu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Li'alaqati ghairil mushabbahati. Ma'a qarinatin. Min iradatil ma'nal asli. Ka qawli ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ya, baik. Baik, lanjutkan dulu. Farizku. Oh ya. Farizku la yanzalu minas sama'i. La yanzilu minas sama'i. Walakin yanzilu matoro alladhi yansha'a annahu rizqo. Anhu rizqo. Pal matoru sababun wa rizku musabbabun. Pal rizku kalimatunis tu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Wal alaqatu hiyal musab bibiyatun musabbibiyatun. Musabbab, iya, musabbibiyatun, betul, musabbibiyatun. Musabbabiyatun, ya. Musabbabiyatun. Iya, musabbabiyatun. Wal 'alaqatu kasiratun. Kasiratu makaniha, ya. Kasiratu makaniha. Makanuha. Makanuha kutubul balawati. Iya, kutubul balawati. Baik. Nah, aqsamul majaz. Ya, kita masuk ke aqsamul majaz. Jadi setelah beliau menerangkan aqsamul haqiqah, maka lanjut perincian untuk majaz. Yang qasimul majazu ila majazin mursalin wa majazin aqliin. Jadi kalau tadi haqiqah terbagi kepada tiga bahagian, nah di sini cuma terbagi kepada dua bahagian, yaitu majaz mursal dan majaz aqli. Ya, ini sangat ma'ruf ya, majaz mursal dan majaz aqli. Majaz mursal, mursal bahasa Indonesia kira-kira apa ya kalau kita paksakan ke dalam bahasa Indonesia? Mursal. Mursal, terkirim gitu ya. Yang dikirim ya. Jadi majaz mursal ya. Hadis ini mursal. Dikirim. Jadi majaz dikirim gitu ya. Nah, jadi berarti kalau tadi majaz itu adalah apa namanya? Istimalul lafaz fi ghairi mawdhi'ah, berarti apa namanya? Lafaz tersebut kita gunakan untuk sesuatu yang tidak dibuatkan untuknya, yang bersifat dikirim gitu ya. Yang bersifat dikirim itu kalau kita bahasa Indonesia kan majaz mursal ini. Nah, tapi ini sebuah istilah ya, intinya enggak usah terlalu dibahas Indonesia kan. Ya, nanti kita pahami saja berdasarkan definisi apa yang dimaksud dengan majaz mursal. Majaz yang dikirim dan majaz akli, majaz yang bersifat akal. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan demikian ya, majaz yang bersifat akal. Nah, kita bahas satu persatu. Fal majazul mursal, ya, apa yang dimaksud dengan al majaz mursal? Huwa kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Ya, fi ghairi ma'naha al-asli. Li'alaqati ghairi al-mushabiha. Ya, li'alaqati ghairi al-mushabiha. Apa tadi alaqah? Kaitan ya, betul. Ya, hubungan ataupun kaitan. Jadi majaz mursal itu adalah kalimat yang digunakan pada selain maknanya yang asli ya, pada selain maknanya yang asli. Jadi majaz mursal itu ialah suatu kalimat ya, majaz mursal itu adalah suatu kalimat yang kalimat itu kita gunakan pada selain maknanya yang asli. Ini namanya majaz mursal. Ya, pada selain maknanya yang asli. Kenapa? Li'ala qati ghairul musyabah. Karena enggak ada hubungan, ya, enggak ada hubungan apa namanya? Karena ketidakadaan ikatan keserupaan gitu ya. Karena tidak ada hubungan kesamaan antara makna aslinya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat tersebut, ya, kalimat itu kita gunakan untuk apa? Untuk kalimat tersebut kita gunakan pada selain maknanya yang asli. Karena apa? Li'ala qati ghairul musyabahah. Jadi alaqati ghairil musyabahah. Karena tidak ada karena adanya ikatan selain keserupaan. Ya, karena adanya ikatan ataupun hubungan selain keserupaan. Nah, ini namanya majaz mursal. Ya, bukan salah ya, salah terjemah saya. Bukan karena tidak ada ikatan, tapi karena ada ikatan selain keserupaan. Ya, karena ada ikatan selain keserupaan. Ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Disertai dengan adanya hubungan disertai dengan adanya qarinah ataupun indikasi ya, disertai adanya indikasi yang melarang dari tujuan makna aslinya ya, dari tujuan makna aslinya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu lakum minas samai rizqan ya, wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Dan Allah apa namanya, dan diturunkan untuk kalian ya, wa yunazzil, dan Allah turunkan untuk kalian dari langit rezeki ya, atau dan itu apa dan dia turunkan untuk apa dan dia turunkan untuk kalian rezeki dari langit, ya gitu ya, dan dia turunkan untuk kalian rezeki dari langit. Farizqu yang ada di dalam firman Allah tadi la yanzil minas sama, farizqu la yanzil minas sama. Nah di sini berarti syahidnya adalah yunazil, syahidnya adalah yunazil. Farizqu la yanzil minas sama walakin yanzil al matar, walakin yanzil al matar alladhi yansha'anhu rizq. Oh berarti rizqnya, rizq yang menjadi ininya, yang jadi poinnya, yang menjadi syahidnya. Jadi rizq itu tidak turun dari langit, ya. Tidaklah rizq itu turun dari langit, akan tetapi yang turun dari langit itu adalah hujan, yang dengan hujan tersebut muncullah rezeki. Ya, ini namanya majas mursal. Ya, dikirim majasnya. Ya, jauh memang. Makanya dikatakan li'ala qati ghairu musyabaha, padahal kan enggak ada keserupaan antara rizq dengan hujan. Kan gitu kan? Kenapa rizq disifati seperti hujan turun? Kan gitu kan? Kan enggak ada keserupaan antara rizq dengan hujan, tapi Allah justru mengatakan wa yunazzilu rizqan lakum, ya wa yunazzilu rizqan lakum. Ya, dia turunkan rizq untuk kalian. Padahal enggak ada keserupaan li'ala qati ghairil musyabaha. Nah, ini namanya majas mursal. Li'ala qati ghairil musyabaha. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan keserupaan tidak ada kaitan dengan keserupaan atau li'ala qati ghairil musyabaha atau karena ikatannya bukan keserupaan, bukan kemiripan, ya. Karena kaitannya bukan kemiripan, tapi disertai, ya, bersamaan dengan itu adanya indikasi larangan untuk dimaknai kemana aslinya. Untuk dimaknai kemana aslinya. Dengan arti kata begini, wa yunazzilu rizqan lakum minas sama ataupun wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, itu maknanya adalah wa yunazzilu lakum minas sama'i mataran. Itulah aslinya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i matara. Di mana kata rizq itu kita majaz mursalkan, ya kita majaz mursalkan untuk mator. Jadi kita minjem kalimat rizq untuk mator. Kok bisa begitu caranya? Ya li'ala qati ghairul musyabaha ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Nah begitu. Nah ini namanya majaz mursal. Nah dari sisi mana? Walakin yanzil. Nah di sini diterangkan ar-rizqu la yanzil minas sama walakin yanzil al-matar alladhi yansha'anhu rizq. Jadi rizq itu enggak turun dari langit, ya. Rizq itu tidak turun dari langit, akan tetapi yang turun dari langit itu adalah hujan yang dari hujan tersebut muncullah rezeki. Yang dari hujan tersebut muncullah rezeki. Fal matar sabab. Maka hujan itu adalah sebabnya. Fal mataru sababun wa rizqu musabbab. Jadi matar sabab wa rizqu musabbab, dan rezeki yang disebabkan, yang disebabin gitu ya. Jadi rizq matar itu sabab terjadinya rizq, berarti rizq adalah yang disebabin oleh matar. Far rizq kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli. Maka kalimat rizq yang ada di firman Allah tadi, yaitu adalah kalimat yang digunakan untuk selain maknanya yang asli. Wal-alaqatu hiya al-musabbabiyyatu. Ya. Wal-alaqatu hiya al-musabbabiyyatu. Dan alaqahnya di sini, kaitannya di sini adalah kesebaban, gitu ya. Kemusabbabiyahan, gitu ya. Ya gitulah. Jadi di sini kan ada ya unisbah, ya. Ini namanya masdar sinai. Jadi al-musabbab itu kan sebenarnya bukan isim masdar, ya. Musabbab itu kan isim sifat atas wazan mufa'al, isim maf'ul. Nah, tapi mufa'al ini dibuat jadi isim masdar dengan cara apa? Ditambahkan ya unisbah al-musabbabiyah. Kemusabbabiyahan. Ya unisbah. Jadi alaqahnya apa? Alaqahnya kemusabbabiyahan. Ya, karena tadi kita terangkan al-matar sabab ar-rizq musabbab. Ya, al-matar sabab ar-rizq musabbab. Nah, jadi alaqahnya di mana? Alaqahnya di kemusabbabiyahan tersebut. Nah, sehingga dipinjamlah kalimat rizq ini untuk mafar. Ini namanya majaz mursal. Majaz apa? Majaz yang dikirim tadi ya. Iya, majaz yang dikirim. Jadi kalimat ini dikirim untuk hujan kan gitu ya. Padahal enggak ada hubungannya. Makanya kan dikatakan li'ala qad ghairu musyabah, keserupaannya enggak ada. Ya, apa namanya? Hubungan keserupaan enggak ada padahal. Beda kalau misalkan begini. Biasanya kan kita majaz itu seperti ini ya. Misal seperti tadi, ya. Lelaki pemberani dengan singa. Ada keserupaan sehingga lelaki pemberani pun bisa dikatakan. Kita katakan singa. Jadi kita pinjam kalimat singa untuk lelaki pemberani. Ya. Kan gitu, kita pinjam kalimat singa untuk lelaki pemberani. Nah, kalau di sini ini majasnya mursal. Enggak ada keserupaan, ya. Li'alaqati ghairul musyabaha. Tapi, ya, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Kan gitu. Nah, demikian. Nah, ini namanya majaz mursal. Nah, untuk lebih terang benderang terkait apa itu majaz mursal, antum bisa bahas di kutubul lughah. Ya, ataupun di kitab-kitab balaghah. Seperti di sini dikatakan wal alaqat katsiratun. Ya, wal alaqatu katsiratun makanuha kutubul balaghah. Dan terkait masalah kaitan ataupun hubungan ataupun apa namanya ya? Linknya gitu ya. Masalah-masalah ikatannya lah ya. Apa tadi? Bukan, alaqah. Masalah alaqahnya. Jadi ada banyak kan terkait majaz ini kan dia permasalahan di majaz itu adalah alaqah. Hubungan ataupun hubungan suatu hubungan kalimat ini dengan benda ini, hubungan benda ini dengan kalimat ini gitu. Hubungan ya. Nah, terkait masalah alaqah ini, alaqah itu banyak sekali. Wal alaqatu katsiratun. Jadi enggak cuma ini aja ya, enggak punya enggak cuma ghairul musyabiha ma'qarinatin mani'atin min iradatin manal asli, enggak cuma itu, ada banyak alaqahnya. Ada banyak alaqah-alaqah lainnya, enggak cuma satu ini doang. Di sini kan cuma satu yang diterangkan, yaitu apa? Alaqahnya adalah ghairul musyabiha ma'qarinatin mani'atin min iradatil manal asli. Berarti majaz mursal banyak alaqahnya. Iya, banyak. Wal alaqatu katsiratun. Ya, wal alaqatu katsiratun. Alaqahnya banyak sekali. Ya, ini bisa kita dapatkan yang tempatnya ya, bukan ini, bukan di sini tempatnya. Tempatnya di kutubul lughah. Ya, maka nuha kutubul balaghah, kutubul lughah. Ya. Jadi antum silakan lihat di kitab-kitab balaghah terkait permasalahan majaz mursal ini, baik itu mungkin definisinya secara terperinci jika di sini kurang memuaskan, dan juga terkait apa saja alaqahnya. Ya, apa saja alaqahnya, kaitannya ataupun hubungannya. Korelasinya, ya apa saja korelasinya? Kan gitu. Kitab-kitab yang muwasa' lah ya. Iya. Ya terkait kitab balaghah, enggak pun muwasa' kitab balaghah tersebut biasanya dibahas secara mungkin enggak terhafalkan kita pun saking banyaknya ya. Iya, kan gitu. Capek mempelajarinya bahkan. Baik, jadi demikian. Ini tentang majaz mursal. Nah, di sini Syekh hanya menyebutkan satu alaqah yaitu ghairul musyabiha. Tidak adanya keserupaan, tapi disertai dengan qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal asli, yaitu indikasi terlarang, indikasi yang menghalangi dia untuk dimaknai makna aslinya. Baik, wa ammal majazul aqli fa huwa isnadul fi'li aw ma bi ma'nahu ila ghairi min wala. Ila ghairi min wala. Di ala qatin ma'a qarinatin mani'atin. Man min iradatil isnadi al haqiqi. Wa dzalika qaulina ka qaulina balal amiru sidda. Banal amiru sidda kayaknya. Asidda. Bentar ya, Pak. Terusin. Siddun. Oh, saddun ya, benar saddun. Saddun ya. Saddun. Kenapa ada alif hamzah? Ya, apa? Saddun. Oh iya, iya, asaddu lah. Maksudnya bacanya iyalah, kalau itu ya asaddu ya. Iya, benar, saddun. Iya. Baik. Banal amru saddu. Asadda. Asadda. Oh. Banal amiru asadda. Banal amiru asadda. Fakot asnada asdana. Asnadna. Fakot asnadna. Bina. Bina asadbi ilal amiri. Walladhi bina banahu. Amal al amiri. Illa anal amiro wasababu. Wal qarinatu istihalatu sudul binai lisabdi anil amiri. Bal mazajul mursalu tazudu fi kalpil kalimati. Tujawizu. Fal mazaju fal mazajul mursalu tujawiju fil kalimati. Wal mazajul akliyi tujawaju fil isnadi. Waja'alu imamul haramai. Waja'ala imamul haramaini wa ghairihi minal mazajil mazaji. Wa ghairuhu minal mazaji bidziyadati. Majazu bidziyadati awin nuksoni. Iya. Oh ya benar. Minal majazi al majaza bizziyadati awin nuksoni. Benar. Ya al majaza minal ziyadati awin nuksoni. Famisalul ziyadah. Lanjut. Famisalul ziyadah. Famisalul ziyadati qawluhu ta'ala laisa kamislihi syai'un falkafu ja'idatun wa illa fahiya bima'na mislun. Fayakunu lahu ta'ala musayil. Fayakunu lahu ta'ala musil. Musil. Wahuwa muhalun. Wal qasdu bihajal kalamu nabyul misliyati anillahi ta'ala. Wa misal luksoni qawlu ta'ala was'al qaryata ay as'ali ahli qaryati. Wa rubbama summiya ghayrul islami ghayrul imami. Wa rubbama samma ghayru imamil haramaini hajaini al-kismaini bi asma'il ukhra. Baik, wa ammal majazul aqli dan adapun majaz aqli dan adapun kalau majaz aqli itu fahuwa isnadul fi'l. Isnadul fi'l. Ini penyandaran perbuatan. Jadi kalau tadi majaz mursal itu ya apa namanya? Kalimat yang digunakan untuk selain maknanya, makna yang asli ya, kalimat yang digunakan untuk selain makna yang asli, adapun majaz aqli yaitu isnadul fi'l. Penyandaran perbuatan. Au ma fi ma'nahu atau sesuatu yang pada maknanya ila ghairi man huwa lahu kepada selain orangnya, untuk si ma tadi ya ila ghairi man huwa lima gitu ya di isi mausul tadi. Ya, ila ghairi man huwa lahu li'alaqa, karena ada ikatan juga ya, karena ada hubungan, karena ada korelasi. Ma qarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi, ya, disertai dengan adanya indikasi yang menghalangi untuk tujuan penyandaran yang hakikat. Wadhalika kaqaulina, ya contoh daripada definisi yang kita terangkan tadi, seperti ungkapan kita banal amirus sad. Banal amirus sadda, amir membangun benteng. Amir membangun benteng. Amir itu apa bahasa Indonesia? Mungkin penguasa. Penguasa ataupun pemimpin ataupun presiden. Ya begitulah ya. Pokoknya membangun benteng. Faqad asnadna bina'as sad ilal amir. Nah, di sini kan kita ketika kita mengatakan banal amirus sad, ya, amir membangun benteng, kita menyandarkan pembangunan benteng kepada si amir. Ya, faqad asnadna bina'as sad ilal amir. Walladhi banahu ummarul amir. Padahal yang ngebangun bukan si amir, yaitu apa? Ummarul amir. Pekerja-pekerja amir, kan begitu. Illa annal amir huwa sabab. Tapi si amir ini sababnya. Ya sama kayak kita bilang Pak Jokowi ngebangun tol, kan gitu ya. Apa Pak Jokowi? Ya, namanya Pak Jokowi ngebangun tol, kan gitu ya. Kan enggak mungkin. Yang ngebangun ya Omal, kan gitu ya. Para pekerja. Kan gitu. Nah, ini namanya majazul aqli. Baik. Wal qarinah, lalu qarinahnya apa? Kan gitu ya. Wal qarinatu istihalatu suduril bina' lisad anil amir. Ya, wal qarinah istihalah. Apa ya? Artikan istihalah. Ah ya, betul, betul ya. Ya, istihalah. Dan qarinahnya di sini apa? Qarinahnya adalah kemustahilan, ya, kemustahilan pembangunan benteng itu bersumber dari amir. Ya, sama kayak enggak mungkin aja Pak Jokowi yang ngebangun tol, kan gitu. Nah, demikian. Tapi intinya apa? Pak Jokowi sabab. Illa annal amira huwa sabab. Wal qarinah, kalau memang begitu qarinah di mana? Qarinahnya istihalah suduril bina listat anil amir. Enggak mungkinnya ya, karena ketidakmungkinan pembangunan benteng itu bermula dari ataupun bersumber dari si amir. Kesimpulannya al-majazul mursal ini lebih pasnya tujawizu atau tajuzu ya. Ya sama aja kalau tujawizu juga kan gitu. Atau tajawaza ya. Oh iya benar-benar tajawaza fil madi ini. Ya betul-betul. Masyaallah. Ya ya benar-benar. Tajawiza bukan jumla itu ada. Tapi tajawaza. Bukan majazul. Iya betul. Benar tajawaza ya. Fal majazul mursal tajawaza fil kalimah. Jadi majaz mursal ya. Jadi ini bukan tujawiz afwan ya. Jadi bacanya tajawaza karena memang fiilnya mau dikembalikan ke mana ya. Fal majazul mursal tajawaza fil kalimah. Majaz mursal itu majaznya di kalimah. Ya. Jadi majaz mursal itu majaznya di dalam kalimah. Wal majazul aqli tajawaza fil isnad. Sementara majaz aqli itu majaznya di isnad, di penyandaran. Majaz. Ya, jadi majaz dalam bentuk fiil gitu loh. Majaz dalam bentuk fiil. Jadi fal majazul mursal tajawaza fil kalimah, wal majazul aqli tajawaza fil isnad. Jadi majaz mursal itu ya adalah majaz di dalam kalimah. Ya adalah majaz di dalam kalimah, dan majaz aqli itu adalah majaz di dalam penyandaran. Itu namanya majaz aqli. Jadi majaz mursal itu di kalimah, majaz aqli itu di penyandaran. Ya berarti asad menjadi nama orang, asad menjadi lelaki pemberani itu majaz mursal. Ya berarti itu salah satunya ya, karena kan tadi dikatakan juga oleh Syekh terkait alaqah untuk majaz mursal itu banyak sekali ya, terkait alaqah untuk majaz mursal itu banyak sekali. Salah satu alaqah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ghairul musyabiha. Ghairul musyabiha ma'aqarinatin ma'aniatin min iradatil ma'na al-asli. Ya, tapi intinya asad kita peruntukkan untuk lelaki yang pemberani itu majaz mursal. Kenapa? Tajawwaza fil kalimah. Kalau majaz aqli dia tajawwaza fil isnad. Yaitu kesimpulannya. Ya, ini kesimpulan daripada majaz mursal dan majaz aqli. Ya, sebagaimana definisi dari kedua majaz tersebut, majaz mursal kalimatun istu'milat, kalimah fi ghairi ma'naha al-asli. Sementara majaz aqli fahuwa isnadul fi'l ya, fahuwa isnadul fi'l au ma fi ma'na. Yaitu apa? Penyandaran kepada perbuatan atau penyandaran pada apa-apa yang semakna dengan perbuatan. Ya, apa-apa yang semakna dengan perbuatan. Ila ghairi man huwa lahu. Ya, di mana orang yang berbuat bukan dia. Ya ila ghairi man huwa lahu, di mana orang yang berbuat bukan dia. Nah demikian. Nah itu majaz aqli. ya sesuai dengan definisinya. Jadi majaz mursal kalimat yang digunakan untuk ya kalimat yang digunakan untuk selain maknanya yang asli, majaz akli yaitu penyandaran perbuatan atau penyandaran kepada apa-apa yang sejenis dengan perbuatan kepada orang lain ya. Ila ghairi man huwa lahu, kepada orang lain. Jadi isnadul fi'il ila ghairi man huwa lahu. Penyandaran perbuatan kepada orang lain, kepada orang yang bukan berbuat. Ya, kepada orang yang bukan berbuat. Atau penyandaran yang semakna dengan perbuatan kepada orang yang bukan berbuat, ya kepada orang yang bukan melakukannya. Ya, au ma fi ma'nahu. Jadi isnadul fi'il au isnadu ma fi ma'nahu. Ya. Baik. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu kata Syekh di sini kesimpulannya, al-majazul mursal tajawwaza fil kalimah, ya. Yang bermajaz ya, yang bermajaz di dalam kalimah. Jadi majaz mursal yang bermajaz di dalam kalimah, majaz akli tajawwaza fil isnad, yang bermajaz berkisar penyandaran. Wa ja'ala imamul haramaini wa ghairuhu minal majazil minal majazi al-majazal al-majaza biziyadati aw an-nuqsani. Dan Imam Al-Haramain ya, dan Imam Al-Haramain dan selainnya juga menjadikan majaz ziyada ya, menjadikan majaz bi ziyada dan majaz bin nuqsan bahagian daripada majaz. Sehingga berarti apa? Ada empat. Jadi ada majaz mursal, ada majaz akli, ada majaz bi ziyada, ada majaz bin nuqsan. Gitu. Mursal itu. Ya, karena di sini dikatakan kurang. Jadi Imam Haramain dan selain daripada Imam Haramain juga menjadikan majaz dengan penambahan kalimat dan majaz dengan pengurangan kalimat itu termasuk di antara majaz. Ya, termasuk di antara majaz. Oleh Imam Haramain dan selain daripada Imam Haramain. Jadi mereka menjadikan majaz ziyadah, ya majaz bi ziyadah dan majaz bin nuqsan itu bahagian dari pembahagian majaz. Ya, termasuk majaz juga. Seperti apa contohnya majaz bi ziyadah dan majaz bin nuqsan? Famitsalu ziyadah qauluhu ta'ala. Contoh penambahan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un." Al-kaf yang terdapat pada kamitslihi. Al-kaf yang terdapat pada kamitslihi zaidah. Nah, ini majaz bi ziyadah. Kaf yang ada pada kalimat kamitslihi itu zaidah. Wa illa fahiya bi ma'nan mitsal. Dan kalaupun tidak, maka dia semakna dengan mitsal. Wa illa fahiya bi ma'na misal, semakna dengan misal gitu. Maka ini didamakan dengan apa? Az-ziyadah ya. Majaz az-ziyadah. Fayakunu lahu ta'ala musil ya, fayakunu lahu ta'ala musil. Maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi yang dipermisalkan. Wahuwa muhal, wahuwa muhalun dan itu gak mungkin ya. Mustahil. Wahuwa muhalun. Wal qasdu bihadzal kalam nafyul mithliyah anillahi ta'ala. Dan yang dimaksud di dalam ungkapan tersebut ya, firman Allah tadi adalah menafikan keserupaan ya, kemisalan ya, keserupaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi menafikan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mithalun nuqsan. Kalau gitu, terus kalau untuk contoh yang ziyadah bin nuqsan yang bagaimana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Maka maknanya adalah is'al ahlil qaryah. Tanyalah penduduk kampung, bukan tanyalah kampung kan gitu. Tanyalah kampung kan gitu. Nah, ini namanya apa? Majaz nuqsan, majaz pengurangan. Jadi kalau di atas tadi laisa kamitslihi syai'un itu majaznya majaz ziyadah, sementara kalau di sini namanya majaz nuqsan. Gitu. Jelas di sini? Wa rubbama sama ghairu imamil haramain hadainil qismaini bi asma'in ukhra. Ya, dan ada juga di sana selain daripada imamul haramain mereka menamakan dua majaz ini yaitu majaz bi ziyadah dan majaz nuqsan bin nuqsan ini dengan penamaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah terkait pembahasan majaz hakikah dan majaz. Di mana kenapa kita harus bahas hakikah dan majaz di dalam usul fikih? Ya, karena nanti ada kaitannya. Ya, intinya Al-haqiqah huwal majaz adalah kerangka untuk kita bisa mengetahui dalil ijmaliyah dan untuk bisa beristifadah dari dalil ijmaliyah. Ini salah satu kerangkanya. Oleh karena itu kita harus memahami al-haqiqah huwal majaz, karena ini adalah al-ilmu al-adillatil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minal adillatil ijmaliyah. Jadi ini merupakan kerangka ataupun pengetahuan terhadap dalil-dalil ijmaliyah, dan juga merupakan pengetahuan untuk bagaimana beristifadah, mengambil ifadah dari dalil yang ijmaliyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya adalah kita dengan kita memahami pasal yang satu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.